Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Pada materi tafsir Al-Muyassar yang kita bacakan, masih kita sebutkan pembahasan seputar tafsir dari surah Al-Hadid. Dan pada pembahasan di malam hari ini, kita akan membaca, seingat saya, tafsir pada ayat yang ke-9. Nah, yaitu firman Allah tabaraka ta'ala, huwallazi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Kita langsung sebutkan tafsirnya. Huwallazi yunazzilu 'ala 'abdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayatin mufassalatin wadihatin minal Qur'an. Huwa di sini kembalinya kepada Allah. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada hambanya. Hambanya di sini maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul dan nabi kita. Beliau yang menerima ayat-ayat yang Allah azza wa jalla turunkan kepadanya. Dan Allah sifati ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sifat bayyinatin. Yakni maksudnya adalah mufassalatin wadihatin minal Qur'an. Ayat-ayat yang tertulis dalam keadaan terperinci dan jelas berupa Al-Qur'an. Ayat-ayatnya jelas, tafsirnya juga jelas, sehingga mudah difahami dan dicerna oleh mereka, orang-orang yang membacanya. Naam. Ini menunjukkan kepada kita, ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, diturunkannya ayat Al-Quran secara jelas oleh Allah adalah agar supaya memudahkan seorang mukmin untuk memahami maknanya dan mempelajarinya. Karena itulah Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa yang mudah difahami oleh mereka, terkhusus bahasa mereka, orang-orang yang hidup pada zaman turunnya Al-Quran, yaitu menggunakan bahasa Arab. Naam. Kemudian diturunkannya Al-Quran menggunakan ayat-ayat yang jelas, yang terperinci, yang gamblang. Disebutkan hikmah tujuannya adalah liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Artinya disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, liyukhrijakum bidzalika min dhulmatil kufri ila nuril iman. Agar mengeluarkan kalian dengan ayat-ayat tersebut dari kegelapan. Yang dimaksud di sini adalah kegelapan kekafiran. Seseorang dimenuhi dengan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla, kesyirikan. Agar keluar dari kegelapan kekafiran menuju an-nur, cahaya. Yakni maksudnya adalah cahaya iman. Sehingga ketika seorang manusia benar-benar mencerna, memahami, menelaah dengan sebenar-benarnya ayat-ayat Al-Quran, maka Al-Quran ini akan membimbingnya kepada iman, membimbingnya untuk menjadi seorang yang percaya mengimani Allah dan mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini di antara dari hikmah diturunkannya Al-Qur'an. Demikian pula sekian banyak ayat Al-Qur'an, Allah Azza wa Jalla menyebutkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi mereka orang-orang yang beriman. Di dalamnya berisikan petunjuk yang berisikan bimbingan untuk membimbing mereka agar menjadi sosok yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh salah seorang yang hidup pada zaman tabi'in menanyakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tentang seperti apa sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah menyebutkan dalam riwayat tersebut kana khuluquhu al-Qur'an, akhlaknya Rasul adalah Al-Qur'an. Sehingga dengan seseorang mempraktekkan Al-Qur'an, menerapkan Al-Qur'an, dia menjadi seorang yang mulia di sisi Allah, menjadi seorang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini wa innallaha bikum laraufur rahim. Artinya adalah wa innallaha bikum fi ikhrajikum minadh-dhulumati ila nur la yarhamukum rahmatan wasi'atan fi 'ajilikum wa ajilikum fayujazikum ahsanal jazaa. Disebutkan tafsirnya, Allah sebutkan innallaha bikum laraufur rahim, maksudnya adalah wa innallaha bikum, sesungguhnya Allah terhadap kalian wahai manusia, fi ikhrajikum minadh-dhulumati ila nur, ketika Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya iman, di dalamnya menunjukkan bahwasanya Allah itu merahmati kalian, menyayangi kalian dengan rahmatnya yang demikian luas, baik dalam perkara dunia kalian atau dalam perkara akhirat kalian. Ini menunjukkan rahmat Allah kepada hambanya. Sehingga disebutkan dalam ayat yang lain, diturunkannya Al-Quran, diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga memberikan kejelasan, keterangan kepada manusia, mana yang hak, mana yang batil, membimbing manusia menuju jalan Allah, memberikan peringatan kepada mereka dari jalan-jalan kesesatan dan penyimpangan. Allah sebutkan ini termasuk dari karunia rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Laqad mannallahu 'alal mu'minin iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sesungguhnya Allah telah memberikan rahmat manna, artinya memberikan kenikmatan, memberikan anugerah, memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah utus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah. Ini semuanya adalah sebagai bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah dan nikmat yang Allah berikan kepada mereka hamba-hambanya yang beriman. Nah, sehingga disebutkan di sini diturunkannya Al-Quran kepada Rasul, Allah akhiri dengan lafaz wa innallaha bikum laraufur rahim, agar mengingatkan kepada kita seorang mukmin bahwasanya penjelasan yang sebelumnya disebutkan pada ayat tersebut adalah karunia Allah, nikmat Allah kepada mereka yang wajib mereka bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fayujazikum ahsanal jaza. Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan kepada kalian dengan balasan yang paling bagusnya. Naam, amalan yang kita amalkan itu ternyata mendapatkan balasan di sisi Allah dengan balasan yang lebih baik dari kadar jumlah apa yang kita amalkan. Nah, karena satu kebaikan itu terkadang Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya, terkadang berlipat-lipat. Nah, ini menunjukkan semua balasan kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin mendapatkan balasan yang paling baik, yang paling sempurna dari sisi Allah Azza wa Jalla, sehingga berisikan hasungan agar seorang mukmin memperbanyak amalan-amalan saleh. Naam. Kemudian disebutkan pada ayat yang setelahnya, wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirathus samawati wal ardi la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Disebutkan di sini tafsirnya, وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله, artinya adalah wa ayyu syai'in yamna'ukum minal infaqi fi sabilillah, perkara apakah yang menghalangi kalian untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walillahi miratsus samawati wal ard, dalam keadaan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mewarisi seluruh yang ada di langit dan di bumi ini. Sehingga harta benda yang dimiliki oleh kita sebagai manusia adalah milik Allah Azza wa Jalla. Yarithu kulla ma fihi ma, Allah Azza wa Jalla lah yang mewarisi seluruh apa yang ada di keduanya. Naam. La yabqa ahadun malikan li syai'in fihima, sehingga tidak ada seorang pun yang memiliki kepemilikan pada sesuatu apapun yang ada di langit dan di bumi tersebut. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seluruh kebaikan yang kita dapatkan di alam dunia sekecil dan sebesar apapun itu adalah milik Allah dan pemberian Allah untuk kita. Naam. Sehingga apabila seluruhnya adalah milik Allah, seluruhnya adalah pemberian Allah, memberikan kelaziman konsekuensi bagi seorang mukmin untuk dia bersyukur terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Diam. Apabila segala sesuatu ini adalah merupakan pemberian Allah, maka wajib bagi setiap mukmin untuk dia bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di dalam ayat ini ketika belum tafsirkan, wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirathus samawati wal ard, alhasung kita untuk berinfak di jalan Allah, dan Allah terangkan bahwasanya segala sesuatu yang ada di langit dan bumi adalah warisan Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Belum menyebutkan tafsirnya adalah anfiqu wa la takhshaw faqran wa iqlala, berinfaklah kalian dan jangan kalian khawatir ketika kalian berinfak kalian akan fakir dan mengalami kekurangan. Ketika seorang berinfak jangan dia takut pada harta yang dia keluarkan akan menyebabkan dia fakir, akan menyebabkan dia kurang. Wa innal ladzi anfaqtum fi sabilihi huwa malikus samawati wal ardi. Karena kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, zat yang kalian berinfak di jalannya, penyebab yang menyebabkan kalian berinfak untuknya yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala, adalah zat yang memiliki langit dan bumi ini. Sehingga Allah sebutkan perintah untuk berinfak dengan mengingatkan di dalam ayat ini, walillahi miratus samawati wal ard. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan padanya ada hubungan makna. Allah perintahkan seorang berinfak dan Allah sebutkan apabila langit dan bumi ini adalah warisan Allah, milik Allah Azza wa Jal, maka janganlah seorang takut di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, takut fakir, takut miskin, karena seluruh yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa biyadihi maqaliduhuma wa 'indahu khazainuhuma wa huwa malikul 'arsy bima hawa. Di tangannya lah seluruh perbendaharaan dan perniagaan yang ada di langit bumi, miliknya lah arsh dan seluruh yang ada di sekitarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan khawatir ketika seorang berinfak untuk kemudian dia akan mendapatkan kekurangan dari hartanya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wa huwal qail, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kalian infakkan, Allah Azza wa Jalla akan menggantinya, dan dia Allah adalah sebaik-baik zat yang memberikan rizqi. Naam. Ini apa namanya hubungan makna dari kedua kalimat tersebut. Naam. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Tabaraka wa Taala menyebutkan firman-Nya, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Allah menyebutkan di dalam ayat ini keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang benar-benar mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah puji para sahabat ini di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran sebagai bukti bahwasanya mereka adalah benar-benar generasi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum ajma'in. Naam. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, la yastawi fil ajri wal mathubati minkum man anfaqa min qabli al-fathi, ya'ni min qabli fathi Makkah, waqatal, ya'ni waqatal al-kuffar. Tidaklah sama dari sisi pahala dan balasan di antara kalian seseorang yang berinfak sebelum datangnya Fathu Makkah dan berperang melawan orang-orang kafir. Berarti sebelum datangnya Fathu Makkah, mereka adalah orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun, yang termasuk dari generasi pertama yang beriman, membela, bersabar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mulia, yang teruji keimanan mereka, teruji keikhlasan mereka dengan teguhnya mereka terus bersabar, beriman dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam seiring dengan sekian banyak ujian-ujian yang ditimpakan oleh mereka, orang-orang kufar al-musyrikin. Nah, sehingga dengan sekian keutamaan-keutamaan yang mereka miliki dan kesabaran yang demikian besar yang mereka miliki di dalam mempertahankan iman, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala memuliakan derajat mereka dibandingkan generasi yang masuk Islam setelah datangnya Fathu Makkah. Naam, dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ulaika, mereka-mereka itu kata Allah, yaitu orang-orang yang masuk Islam sebelum datangnya Fathu Mekah dan berperang melawan orang-orang kafir dari kalangan As-Sabiqun Al-Awwalun. Mereka kata, disebutkan dalam tafsir Muyassar, a'zamu darajatan indallahi, adalah orang-orang yang lebih besar derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan siapa? Minal ladzina anfaqu fi sabilillahi min ba'dil fathi wa qatalul kufar. Dibandingkan generasi yang berinfak di jalan Allah setelah datangnya Fathu Mekah dan mereka juga berperang melawan orang-orang kafir. Artinya di dalam ayat ini Allah bagi para sahabat Rasul antara orang-orang yang beriman bersama Rasul sebelum datangnya Fathu Mekah dengan orang-orang yang beriman bersama Rasul setelah datangnya Fathu Mekah. Generasi yang awal kali masuk Islam sebelum datangnya Fathu Mekah adalah orang-orang yang lebih besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi biyadihi law anfaqa ahaduhum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencela para sahabatku demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Kalau semisal salah seorang di antara kalian berinfak walaupun sebesar satu gunung Uhud emas, itu tidaklah akan menyamai seukuran satu mutnya mereka ataukah bahkan setengahnya. Menunjukkan orang-orang yang beriman bersama Rasul dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, ketika mereka berinfak dan beramal, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian disebabkan karena keikhlasan dan kejujuran iman mereka di dalam mengimani dan membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun disebutkan kedua sahabat tersebut masing-masing mereka wa kullan wa'adallahul husna. Masing-masing dari mereka, baik generasi sahabat Rasul yang berinfak sebelum datangnya Fathu Mekah dan berjihad bersama Rasul, ataukah sahabat Rasul yang berinfak setelah datangnya Fathu Mekah berjihad pula bersama Rasul, masing-masing mereka Allah janjikan kepada mereka husna, balasan yang baik. Naam. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, wa kullan minal fariqaini wa'adallahul jannah. Sehingga husna di dalam ayat ini maknanya adalah al-jannah. Masing-masing dari dua kelompok tersebut Allah janjikan kepada mereka itu al-jannah. Naam. Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar orang-orang yang Allah telah ketahui kejujuran iman mereka dan kebenaran ikhlas mereka di dalam membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sebutkan dalam ayat yang lain, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah itu ridha kepada mereka dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penjelasan ini mengingatkan kita kepada pepatah Arab, laisa sya'nu an tuhabba an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Bukanlah sesuatu yang engkau cari, engkau prioritaskan, engkau kedepankan adalah bagaimana caranya kamu bisa mencintai seseorang, tapi yang hendaklah engkau prioritaskan, engkau kedepankan, engkau unggulkan adalah bagaimana caranya agar engkau menjadi orang yang dicintai oleh orang yang kamu cintai tersebut. Kalau sekedar mengaku-ngaku saja gampang, ya kan? Saya cinta kepada Allah, saya ridho kepada Allah. Namun apakah Allah cinta kepada orang tersebut, Allah ridho kepada orang tersebut? Ini membutuhkan adanya ketulusan, membutuhkan adanya mujahadah, kesungguh-sungguhan, agar seorang bisa mendapatkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apabila sahabat Rasul, Allah jamin mereka masuk ke dalam al-jannah, Allah ridho kepada mereka, Allah cintai mereka. Menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang benar-benar telah teruji di sisi Allah, dan Allah telah mengetahui benarnya iman dan kejujuran mereka di dalam membela nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bila demikian keutamaannya, demikian perjuangan mereka di dalam mendakwahkan Islam, membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita seorang mukmin untuk mencontoh para sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum dalam hal iman. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman sebagaimana yang kalian beriman dengannya, maka sungguh mereka akan mendapatkan petunjuk. Sehingga Allah memerintahkan agar kita mencontoh seperti apa imannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pada lafaz ayat yang terakhir Allah berfirman, wallahu bima ta'maluna khabir. Yani maksudnya adalah wallahu bi'a'malikum khabirun. Allah azza wa jalla dengan amalan-amalan kalian itu maha khabir, maha mengkhabarkan, maha melihat, maha mengetahui. La yakhfa 'alaihi syai'un minha. Tidak ada satupun amalan yang kalian lakukan tersamarkan atas Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sebutkan wa huwa 'alimun bidzatis sudur. Segala sesuatu yang tersembunyi di dalam dada, Allah itu maha mengetahuinya. Apabila yang tersembunyi di dalam dada, disembunyikan di dalam dada seseorang, itu diketahui oleh Allah, apalagi yang nampak, apalagi yang terlihat, yang zahir dari amalannya, maka tentu lebih diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, nعم man dzallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ajrun karim fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Disebutkan tafsirnya, man dzallazi yuqridullaha qardan hasana, yakni maksudnya adalah man dzallazi yunfiqu fi sabilillah, siapakah yang mau untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditafsirkan dalam tafsir Al-Muyassar, makna al-qard di sini adalah al-infaq, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, adalah tafsir yang diriwayatkan pula oleh sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Belum mentafsirkan maknanya al-infaq fi sabilillah. Namun ada pula seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, di antara ahli tafsir yang mentafsirkan makna yuqridullaha qardan hasana dengan makna annafaqatu 'alal 'iyal, berinfak kepada keluarga-keluarganya, berinfak kepada istrinya, berinfak kepada anaknya. Ini sebagian di antara ahli tafsir mentafsirkan makna al-qard kepada makna tersebut. Namun disebutkan oleh Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, wassahihu annahu a'ammu min dzalik, yang sahih, yang benar, makna yuqridullaha qardan hasana itu lebih umum dari itu seluruhnya, sehingga terkena kepada tafsir yang pertama dan tafsir yang kedua. Sehingga beliau menyebutkan fakullu man anfaqa fi sabilillah biniyatin khalisatin wa azimatin sadiqatin dakhala fi umumi hadhil ayah. Sehingga siapa saja yang berinfak di jalan Allah dengan niat yang ikhlas dan tekad yang demikian jujur, Allah tabaraka maka dia akan masuk kepada keumuman ayat ini. Yuqridullaha qardan hasana, Allah akan memberikan ganti kepada dirinya dengan ganti yang demikian baik. Naam. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, muhtasiban min qalbihi bila mannin wala adha. Sehingga disebutkan makna dari qardan hasana adalah berinfak di jalan Allah, hasanan artinya adalah tanpa adanya mannin wala adha, tanpa adanya keinginan untuk mengharap agar dia membalas apa yang telah dia infakkan, dan tidak pula mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang yang dia berikan tersebut. Naam, min ghairi mannin wala adza. Ini termasuk dari adab yang wajib dimiliki oleh mereka, orang-orang yang berinfak. Apabila mereka berinfak di jalan Allah yang benar-benar baik dan ternilai pahala infak mereka dengan pahala kebaikan di sisi Allah, dipersyaratkan pada diri mereka untuk memiliki niat yang ikhlas karena Allah, dan tidak ada di dalam hatinya tersebut dua sifat yang dicela di dalam Al-Quran. Sifat al-man, terkadang seorang berinfak tujuannya adalah agar supaya orang yang dia berikan tersebut membalasnya di kemudian hari. Ini man. Atau aza, dia mengungkit-ungkit pemberiannya sehingga menyakiti hati orang yang telah dia berikan infak tersebut untuknya. Dengan mengatakan, kamu dahulu saya berikan ini, kamu dahulu saya memberikan ini kepadamu. Ini namanya aza. Nah, apabila seorang memiliki satu dari kedua sifat tersebut, menyebabkan akhirnya apa yang dia infakkan tidak ternilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Jangan kalian wahai orang-orang yang beriman batalkan sedekah kalian dengan dua sifat ini, al-man wal adza. Naam. Fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Seorang yang memiliki kriteria dengan penjelasan yang tadi kita sebutkan, berinfak di jalan Allah mengharapkan pahala dari sisi Allah terhadap apa yang dia infakkan tanpa ada man, tidak pula ada, maka Allah memberikan janji di dalam ayat ini kebaikan untuk pelakunya. Fayudha'ifahu lahu walahu ajrun karim. Naam. Artinya adalah fayudha'ifa lahu rabbuhu al-ajra was-thawab. Allah tabaraka wa ta'ala akan melipat gandakan balasan dan pahala untuk dirinya. Ketika dia berinfak, maka Allah lipat gandakan pahala untuk pelakunya. Walahu jaza'un karimun, dan dia mendapatkan balasan yang mulia, wa huwal jannah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Allah sediakan bagi mereka orang-orang yang berinfak di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ayat ini berisikan hasungan, motivasi agar seorang mukmin dia menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki antusias untuk berinfak di jalan Allah azza wajal. Dan ayat-ayat yang berisikan hasungan, motivasi agar seorang mukmin menginfakkan hartanya di jalan Allah demikian banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya ayat dalam surah Al-Hadid yang tadi kita sebutkan. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Bushrakumul yauma jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul 'adzim." Allah ingatkan kita seorang mukmin, seorang mukminat tentang satu keadaan yang nantinya akan kita lalui di hari kiamat. Nah, dan inilah keadaan-keadaan yang pasti dan pasti akan dilalui oleh seorang mukmin setelah wafatnya, dan seorang mukmin wajib untuk mengimaninya, dan ini termasuk dari kandungan-kandungan konsekuensi keimanan dirinya terhadap hari akhir, datangnya hari akhir. Kita bacakan tafsirnya, yauma taral mu'minina wal mu'minat, pada hari di mana engkau akan melihat kaum mukminin dan kaum mukminat, yas'a nuruhum 'ala sirati baina aydihim, ketika mereka berjalan cahaya mereka menerangi di hadapan mereka ketika mereka meniti sirat. Naam. Atau yas'a nuruhum 'ala sirati baina aydihim wa 'an aymanihim. Cahaya-cahaya yang mereka miliki tersebut akan menerangi sirat. Cahaya itu menerangi di hadapan mereka dan di samping kanan mereka. Sehingga seorang mukmin ketika melewati sirat akan diterangi oleh cahayanya, dan masing-masing mukmin akan mendapatkan dan memiliki cahaya tersebut. Besar kecilnya cahaya dan terang redupnya cahaya berhubungan dengan iman dan amalan yang mereka miliki. Naam. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ketika mentafsirkan ayat ini, beliau menyatakan, yaqulu ta'ala mukhbiran 'anil mu'minina al-mutasaddiqin annahum yawmal qiyamah yas'a nuruhum baina aydihim fi 'arasatil qiyamah bihasabi a'malihim. Allah mengkhabarkan tentang seorang mukmin yang mereka itu mutasaddiqin, yang bersedekah menjalankan perintah Allah pada ayat yang sebelumnya, bahwasanya mereka pada hari kiamat cahaya-cahaya mereka akan berjalan di hadapan mereka di arasatil qiyamah. Naam, sesuai dengan amalan-amalan mereka. Jadi besar kecilnya terang dan tidaknya cahaya tersebut sesuai dengan amalan mereka, akan menerangi langkah mereka di salah satu tempat ketika datangnya hari kiamat. Kama qala Abdullah bin Mas'ud fi qalihi, sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud ketika mentafsirkan firman Allah yas'a nuruhum baina aydihim, qala, maka Ibnu Mas'ud mentafsirkan 'ala qadri a'malihim, cahaya tersebut seukuran dengan amalan-amalan mereka. Yamurruna 'ala sirat, mereka berjalan di atas sirat, di atas sirat. Naam. Minhum man nuruhum mithlul jabali, kata Ibnu Mas'ud, di antara mereka ada yang cahayanya sebesar gunung. Demikian terang, besar, menerangi seorang mukmin. Wa minhum man nuruhum mithlun nakhlah, di antara mereka ada yang memiliki cahaya dan cahayanya semisal pohon kurma, lebih besar dari badannya, menerangi dirinya, menyertai dirinya. Wa minhum man nuruhu mithlur rajulil qa'im, di antara mereka ada yang memiliki cahaya besarnya semisal tingginya seseorang yang sedang berdiri, menunjukkan lebih kecil dibandingkan besarnya pohon kurma. Wa adnahum nuran min nurihi fi ibhamihi yattaqidu marratan wa yadfa'u marrah, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan yang paling kecil dari cahaya yang dimiliki oleh seorang mukmin adalah cahaya yang berada di ibu jarinya, ibhamih, terkadang menyala dan terkadang redup. Ini sesuai dengan amalannya. Ketika cahayanya menyala, maka dia bisa berjalan, cahaya itu meneranginya. Ketika redup, dia menanti menyala cahayanya. Ketika menyala, dia berjalan. Demikian seterusnya, sehingga masing-masing meniti sirat dibantu dengan cahayanya dan sesuai dengan amalan-amalan mereka. Naam. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Yuqalu lahum, dalam keadaan yang demikian mencekam, demikian mengerikan dan mengkhawatirkan, ternyata Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada seorang mukmin ketika mereka melewati sirat, yang menyebabkan hati mereka bahagia, yang menyebabkan kekhawatiran mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Dikatakan kepada mereka, bushrakumul yauma dukhulu jannatin wasi'atin tajri min tahti qusuriha wa asjariha al-anhar, kabar gembira untuk kalian wahai orang-orang mukmin, di hari ini kalian akan masuk ke dalam al-jannah, surga yang demikian luas yang mengalir dari bawah istana-istananya dan pohon sungai-sungai. La tukhrajuna minha abadan, kalian tidak akan keluar dari dalam surga untuk selama-lamanya. Wa dzalikal jaza huwal fawzul azimu lakum fil akhirah, dan balasan yang demikian besar ini adalah termasuk dari kemenangan yang besar yang dijanjikan untuk kalian di akhirat. Sehingga seorang mukmin Allah janjikan akan mendapatkan fawzan azima, kemenangan yang demikian besar. Maksud dari fawzan azima adalah dia masuk ke dalam al-jannah, diselamatkan dari sekian kekhawatiran-kekhawatiran yang akan mengkhawatirkan seorang mukmin dari memasuki surga Allah yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu hafidhakumullah.